kurban yang disembelih pada tanggal 10 sampai akhir tasyrik. Itu namanya udhiyah. Sedangkan hewan di sini haruslah memenuhi syarat seperti sangat besar sekali, dan ini merupakan sebuah keuntungan bagi kita dan sebuah kerugian jika kita tidak melakukannya. Di dalam hadis sebutkan ma ubidallahu bi syai'in fi yaumin nahri afdala min iraqatid dam wa innaha lata'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bi makanin min qabli an yaqa'a min al-ardi fatayyibu bihi nafsan. Artinya, tidak dilakukan suatu ibadah untuk Allah pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, yang lebih utama daripada menumpahkan darah alias berkorban. Wa innaha, dan sesungguhnya korban itu nanti akan datang pada hari kiamat kepada pemiliknya dengan tanduknya, dengan kukunya, dan bahwasanya darahnya itu ditampung di sisi Allah, merupakan sebuah kemuliaan. Dan akan menjadi sebab ketika tumpahnya darah itu ke bumi, saat itu juga dosa-dosa daripada pelakunya atau pemiliknya itu akan diampunkan Allah Ta'ala. Di dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Dhaha Rasulullah SAW bikafshaini amlahaini akranaini zabahuma biyadihi al-karima wasamma wakabbar wadu'a rijlahul mubaraka ala sofahihima. Suatu saat Nabi SAW pernah berkorban dengan dua ekor kambing domba yang besar-besar, yang ada tanduknya. Kedua-duanya itu disembelih dengan tangannya sendiri. Sebelumnya beliau membaca bismillah, bertakbir, dan beliau meletakkan kakinya di antara kedua, atau di antara badan daripada kambing itu untuk menyembelihnya. Sedangkan hukumnya udhiyah itu adalah sunnah kifayah. Yang dimaksudkan dengan kifayah, kalau ada salah satu daripada mereka yang melaksanakannya, maka gugur permintaan kesunnahannya itu. Sunnah kifayah itu ada 6 perkara. Yaitu apa? Yang pertama, baca bismillah ketika makan. Cukup satu orang. Tapi kalau semua baca semuanya itu lebih afdol. Cuma maksudnya gugur tuntutannya. Dan tidak akan membahayakan makanan itu seperti kalau kita tidak baca bismillah sebelumnya. Kemudian, tashmitul atish. Kalau ada orang yarhamukallah, nah itu tashmitul atis. Itu juga kalau salah satu dari kita yang mengucapkannya cukup. Memulai salam, itu juga sunnah kifayah. Kemudian segala hal yang disunnahkan bagi mayit ketika memandikannya, itu sunnahnya sunnah kifayah. Ditambah lagi berkorban dari satu keluarga. Jadi kalau sudah ada satu daripada keluarga itu yang melaksanakannya, cukup gugur permintaannya. Alias tidak makruh. Karena di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man wajada sa'atan fi malihi falam yudahi falayukrubanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan keluasan dalam hartanya lalu dia tidak berkorban, maka hendaknya sekali-sekali orang itu tidak mendekat kepada musala-musala kami. Nah, jadi ini yang menandakan bahwasanya hukumnya makruh kalau kita mampu. Sekarang harganya kambing 2 juta. 2 juta, dengan 2 juta kita akan diampuni dosanya. Nah, jadi alangkah ruginya kalau seumpama kita tidak melakukannya. Dan tidak menjadi wajib atau kurban itu kecuali jika dia bernazar. Jelas nazar, aku bernazar untuk berkurban pada hari ini. Yang kedua, jika dia telah menentukan, dia punya kambing lalu dipegang, ini adalah kambing kurbanku misalnya, udah itu fi maqami nazar, itu dalam kedudukan itu sama seperti kedudukan nazar. Atau dengan kata-kata ja'ala, menjadikan, ini kambing ini aku jadikan sebagai kurbanku, maka wajib, tidak boleh dibatalkan. Begitu pula kalau sebabnya seseorang berwasiat sebelum meninggalnya untuk berkurban baginya, maka hukumnya wajib dikeluarkan daripada hartanya itu untuk dilaksanakan kurban. Kapan waktunya masuk berkorban itu? Masuk waktunya korban itu kalau sudah berlalu waktu dengan kadar melaksanakan 2 rakaat dan 2 khutbah. Nah, jadi artinya kalau sekarang masuknya waktu isyrak itu jam 5.38. 5.38. Ya kan, itu waktu tulu syams misalnya. Maka kemudian diperkirakan kalau melaksanakan sholat 2 rakaat ditambah 2 khutbah yang ringan itu berapa lama? Ambil misalnya 20 menit, berarti jam 6 pas gitu. Jam 6 sudah bisa, jadi jam 6-an lah. Jam 6 kira-kira sudah bisa dilaksanakan. Kemudian dan waktunya keluar boleh di siang hari, boleh malam hari, boleh sore hari, boleh pokoknya dari tanggal 10 jam 6 pagi itu sampai setelah sholat asar, setelah terbenam matahari pada hari 13, tanggal 13 Zulhijjah, akhir hari tasyrik. Nah itu, kalau setelah terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah berarti bukan usia lagi namanya. Tapi paling afdal adalah kita melakukannya, menyembelihnya pada hari Dzul, pada 10 Dzulhijjah itu hari lebaran itu. Dan paling afdalnya kalau kita punya kurban, yang melaksanakan kurban itu kita sendiri kalau mampu. Kalau kurban ayam sih bisa insyaallah perempuan, ya. Kurban kambing kita agak kesulitan. Dan paling sedikit kurban itu adalah kambing atau unta atau sapi. Tapi lebih afdol kita menyembelih kambing daripada unta, kalau untanya itu untuk 7 orang, kambing sapi untuk 7 orang, karena memang Sayyidina Ibrahim itu melaksanakan sebagai ganti daripada putranya Sayyidina Ismail itu domba. Sunnah melaksanakan sendiri sembelihannya itu, ya. Tapi kalau perempuan tidak mampu untuk melaksanakannya sendiri, maka dia hadir dan menyaksikan. Nah, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra untuk menyaksikannya. Karena begitu darah yang disembelih itu tumpah ke tanah, satu juga semua dosa yang diampunkan. Nah, ini kesempatan yang semacam ini jangan dibuang-buang, ya. Kapan lagi kita akan diampunkan dosanya? Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang kita lakukan dengan daging kurban ini? Daging kurban itu boleh kita makan semuanya, tapi asalkan ada sebagiannya itu yang kita sedekahkan. Jadi sebagiannya itu harus ada yang disedekahkan. Itu pun kalau seumpama kurbannya itu kurban sunnah, tapi kalau kurban nazar sama sekali enggak boleh makan dia. Kalau kurban nazar harus semuanya disedekahkan. Tapi kalau kurbannya itu kurban sunnah, maka boleh dia memakannya. Bahkan yang penting ada sebagiannya disedekahkan, selebihnya terserah dia mau makan semuanya boleh. Yang lebih afdal adalah kita sedekahkan semuanya kecuali kita ngambil berkahnya itu dengan meminta hatinya, kita makan hatinya atau sebagiannya. Kalau semua lebih berarti kita ambil sepertiganya, dua pertiganya disedekahkan. Kalau diletakkan ke pondok berarti sudah bagus. Nah, karena di pondok itu kebanyakan atau semuanya adalah para fukara. Jadi murid-murid ini fukara mereka. Walaupun di rumahnya kaya, karena yang kaya kan orang tuanya, mereka enggak gitu. Jadi mereka itu berhak zakat malah. Asalkan bukan zakatnya orang tua yang diberikan kepada mereka. Kemudian apa yang boleh disembelih daripada korban? Yang pertama adalah an-na'am. Jadi an-na'am itu yang muktamad. Na'am itu terdiri daripada unta, sapi dan kambing. Tapi diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas, dan ini bisa kita jadikan sebuah pendapat yang memberikan sela kepada kaum muslimin yang fukara itu untuk melaksanakan udhiyah. Yaitu apa? Bahwasanya sah berkorban walaupun dengan seekor itik atau seekor ayam. Nah, karena yang dimaksudkan di sini dari hadis itu bahwasanya menumpahkan darah berarti menyembelih seekor hewan, mau hewan itu hewan kurban yang kita ketahui atau yang lainnya. Nah, jadi daripada kita itu enggak kurban sama sekali, ya lebih baik kita ikut mazhabnya Ibn Abbas. Kalau yang enggak mampu, ya udah nyembelih ayam dengan niat kurban, tapi pelaksananya sama, yaitu apa? Sebagiannya itu harus ada yang disedekahkan atau sedekahkan semuanya lebih baik. Kalau ukuran kambing itu yang memenuhi syarat adalah kalau kambing domba yang ada bulunya itu, yang apa, tebal bulunya, domba itu namanya, yang buntutnya besar, itu 1 tahun masuk 2. Kalau kambing kacang, 2 tahun masuk 3, harus itu. 2 tahun masuk 3, maksudnya 2 tahun lebih. Tapi kalau 2 tahun pas, nggak apa-apa. 2 tahun kurang sehari, nggak boleh. Nah, itu bisa diketahui. Ada apa, ada tanda-tandanya. Dan katanya sini, wadon afdal minal mais. Jadi domba itu lebih afdal daripada kambing kacang. Wadzakaru afdal minal unsa. Kambing jantan lebih afdal daripada kambing betina. Waladhi fi garan afdal min ghairihi. Yang ada tanduknya lebih afdal daripada yang tidak ada tanduknya. Wa min jihati al-lawn al-baydu afdal min as-safra wa safra afdal min al-balga wal balga afdal min as-sauda. Jadi katanya yang putih semuanya itu lebih afdal daripada yang warna kuning, dan yang kuning semua lebih afdal daripada yang warna belang-belang itu, ada hitamnya, putih hitam, dan yang putih hitam itu lebih afdal daripada yang hitam semuanya. Itu dari segi warna. Kemudian hewan kurban itu mencukupi untuk berapa orang? Kalau kambing hanya untuk 1 orang. Kalau sapi untuk 7 orang. Begitu pula unta. Nah, jadi harus dengan nama 1 orang. Iman namanya orang itu yang melaksanakannya itu atau orang yang sudah meninggal. Nah, sekarang boleh tidak kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Boleh, asalkan dipastikan bahwasanya yang sudah meninggal itu pernah berwasiat. Makanya dari sekarang itu kalian tuh berwasiat bahwasanya kalau aku sudah meninggal, maka siapapun aku izinkan untuk berkorban dengan namaku. Nah, sehingga apa? Boleh kita berkorban dengan namanya dia. Nah, tapi kalau soal kita tidak ingat atau kita ragu, ayahnya atau ibunya itu sudah wasiat atau tidak, maka caranya adalah kita berkorban dengan nama kita sendiri, setelah kita laksanakan, baru kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Caranya begitu. Dan enggak boleh kalau kita urunan. Misalnya Pak, kita pengen kurban urunan, mau beli sendiri enggak bisa urunan. Sah urunan, kemudian kita sembelih dengan nama mereka semuanya yang berurunan, enggak sah. Nah, caranya gimana? Cari nama satu daripada yang mengurun itu. Nah, kemudian nanti pahalanya untuk sama-sama. Jadi enggak bisa dengan atas nama dua orang lebih. Harus untuk satu orang saja. Kalau sapi, untuk 7 orang. Kalau unta, juga untuk 7 orang. Kemudian, kalau sapi dan unta, kalau sapi itu yang berumur 1 tahun masuk 2 sudah bisa. Nah, 2 tahun masuk 3. 2 tahun masuk 3 kalau sapi. Tapi kalau unta, maka umurnya itu 5 tahun masuk 6. Jadi yang masuk berumur 5 tahun masuk 6. Nah, itu kalau ukuran umur unta. Tapi kalau sapi 2 tahun masuk 3. Kalau kambing, jika dia itu kambing domba, berarti 1 tahun masuk 2. Kalau kambing kacang, 2 tahun masuk 3. 2 tahun lebih maksudnya. Nah, kemudian apa syaratnya hewan yang dikorbankan itu yang boleh dijadikan sebagai korban? Nah, ini pahami betul. Yang pertama, an la takuna bayyinatul hazl, enggak terlalu kurus. Nah, gimana kita tahu kurus? Ai an la yathara fiha anna hazilatun ghayra saminah bi haythu yadhhabu mukhuha min kasrati hazliha ay la shahma fiha wa amma idza kanat khafifatul hazal fala yadurru walakin saminatun afdal. Jadi yang pertama adalah, jadi enggak terlalu kurus. Dan jadi kan kelihatan antara kambing yang kurus sama kambing yang gemuk itu. Wa la takuna bayyinatul marad, dia tidak sakit. Nah, tapi kalau tampak sakit, misalnya apa? Dia cuma duduk saja, enggak mau jalan dan sebagainya, kan tampak itu sakitnya. Berarti, nah, tapi kalau sakit-sakit sedikit, pilek misalnya, enggak apa-apa. Nah, itu. Terus, wa la yakuna bainatul araj, dia bukanlah kambing yang pincang, tampak kepincangannya. Kalau pincang, sekiranya dia itu jalan bersama teman-temannya, dia terlambat belakang, maka enggak boleh. Walau kana arjuha tur'aha lazabah ainda sukutiha ilal malbah, walaupun jadi pincangnya itu ketika dia itu dirobohkan, itu pincang akhirnya. Wa amma idza kana al-araj khafif baiklah tasdiqah aqwanuha fahadihi tuzi. Tapi kalau sama pincangnya itu sedikit, tidak tampak, sekiranya kalau dia itu berlari bersama teman-temannya itu, dia tidak terlambat, tidak ketinggalan, maka tidak apa. Kemudian an la takuna jarba, dia itu bukan termasuk kambing yang punya penyakit kudisan. Nah, itu jarba. Karena biasanya kalau sudah kambing ada penyakit luka-luka koreng-koreng itu rasanya tidak enak. Enggak boleh, enggak memenuhi syarat itu. Wa la takuna ma'ibatan, hendaknya kambing itu sempurna, tidak ada yang terkurangi atau terpotong bagian-bagian dari badannya. Tapi kalau terpotong bagian badannya, misalnya apa? Telinganya terpotong, atau buntutnya dipotong. Kalau domba itu kan buntutnya banyak minyaknya itu, karena dipotong gitu. Nah, itu hukumnya tidak sah, tidak memenuhi syarat. Asalkan kalau seumpama dijual itu, atau bagian badannya itu berkurang, maka hukumnya sudah tidak memenuhi syarat. Menurut Imam Malik ya, jadi kalau seumpama telinganya itu hanya terpotong sepertiga, enggak apa-apa. Bahkan Imam Abi Yusuf sampai separuhnya enggak apa-apa katanya. Nah, dan kalau semua kita itu mau menggunakan goal ini enggak apa-apa, karena memang sulit untuk kita dapatkan yang sempurna atau banyak seumpama yang terpotong, sudah kita ikut goalnya ulama ini. Tapi kalau seumpama yang patah atau yang tercuil itu adalah tanduknya, itu enggak apa-apa. Tanduknya tercuil atau tanduknya patah misalnya. Nah, sekarang kalau seumpama buntutnya, wa idza kana bil zailin fatuzi'u li'annahu mawjudan fid da'an dunal ma'is idza kutiya syai'un fi udwin kabirin kal fahdi la yadur. Jadi kalau seumpama terpotong sedikit daripada dagingnya, katanya enggak tampak, sekiranya jalannya itu tidak terpengaruh dan sebagainya. Tapi kalau seumpama tidak ada dipotong apa buntutnya, nah itu enggak boleh. Kalau semua buta, enggak memenuhi syarat. Jadi yang penting enggak ada aibnya. Di antara aibnya kambing, kambing atau binatang yang mau dikorbankan itu enggak boleh buta. Kalau semua dikebiri, ayo misalnya, kan kadang-kadang ada binatang itu yang dikebiri, dipotong khusyatinnya itu dengan maksud supaya dia itu gemuk, gitu. Otomatis kalau sudah dipotong itu, jadi dia enggak kawin, gitu. Nah, gimana hukumnya? Apakah boleh jadikan sebagai hewan kurban? Katanya, tuzi'u li'annal khasiyah udwun wairi lazim yujadu fi zakar dunal unta. Nah, boleh katanya. Dan, Allah SWT alam. Nah, itulah yang berkaitan dengan kurban. Jadi kita eman kalau seumpama tidak berkorban itu, karena datangnya itu kesempatan cuma satu kali dalam satu tahun. Siapa yang bisa menjamin kita itu masih hidup di tahun yang akan datang? Jadi lebih baik kita berkorban, sedangkan uang itu pasti mu'awwad akan kembali, insya Allah. Ya? Tidak bisa. Walaupun dari hilkahnya ya. Ada yang boleh kena Malik, Imam Abi Yusuf Ad-Dahiri, Abi Yusuf, Sahib Abi Hanifah, Abi Yusuf Sahib Abi Hanifah, dia yang membolehkan sampai separuh. Tapi kalau sama sekali habis, enggak boleh. Mau Imam Malik, sepertiga, Imam Syafi'i, walaupun sedikit, enggak sah. Iya. Nah, jadi kalau seumpama manusia itu masih hidup, belum meninggal, kalau bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka didahulukan haknya manusia dahulu, kalau itu masih hidup. Apalagi ini bukan hak, sunnah ini. Nah, jadi kalau sudah bertentangan antara kewajiban dan sunnah, ya kewajibannya laksanakan, sunnahnya tinggalkan. Karena ada yang wajib, Pak. Nah, jadi bagaimana dia akan melakukan sunnah sementara yang wajib ditinggal? Nah, jadi kalau seumpama berbenturan antara dia mau bayar hutang sama dia mau berkorban, maka harus dia bayar hutang, jangan berkorban. Kecuali kalau dia itu meminta kepada yang punya piutang itu atau punya uang itu untuk supaya ditunda, enggak jadi masalah. Tapi kalau enggak, hukumnya haram dia. Bagaimana dia bersedekah sementara dia itu punya kewajiban hutang, gitu. Jadi banyak yang semacam itu, terkadang dia punya hutang tapi masih sedekah. Apa itu sedekah? Orang dia punya kewajiban, gitu. Jadi penerima kurban itu harus seorang muslim. Harus, karena ini untuk kaum muslimin. Nah, tapi kalau seumpama, ini yang wajib ya, yang wajib sebagiannya itu. Sebagiannya itu harus untuk muslim. Tapi kalau seumpama pemiliknya itu mau sedekah kepada orang selain daripada Islam misalnya, kan jadi miliknya dia, enggak jadi masalah. Tapi sebagian yang wajib itu hukumnya harus diberikan kepada muslim. Iya. Nah, jadi kalau mau berkorban tapi utang dulu, itu hukumnya takalluf. Kalau takalluf itu hukumnya makruh. Jadi sama. Iya, walaupun Pokoknya kalau hutang haji, hutang ibadah, hutang itu hukumnya makruh karena ada takalluf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, tetap kan jadi beban. Buat dia itu beban. Ya kalau dapat, iya kalau bayar, kalau enggak bayar. Kalau dia mati. Nah, gitu. Jadi dia beban. Itu agama Islam itu tidak pernah memojokkan seseorang itu. Jadi memberi keluasan seluas-luasnya. Ya. Ya, tapi kan prosesnya yang lalu kan sudah banyak yang dikeluarkan. Ya terserah dia. Itu kan jadi kalau arisan itu hutang memang ya. Nah, seperti hutang. Nah, tapi kalau ada yang sebagai yang lalu-lalu kan milik dia juga. Nah, jadi kalau seumpama dia merasa untuk membeli korbannya itu sudah cukup yang kemarin, itu uangnya dia, enggak apa-apa. Enggak makruh. Nah, tapi kalau yang pertama dapat itu kan utang gitu. Nah, tinggal ditambah aja lah. Setiap bayar berapa? 1 juta. Berarti 1 jutanya utang. Sama. Tegaluh. Nah, bisa jadi dia orangnya mati. Kemudian apa? Dia enggak mengakuinya, keluarganya enggak mengakuinya gimana? Jadi beban. Agama tidak mau menjadi beban untuk yang lainnya. Nah, jadi selama dia masih hidup, maka haknya Allah lebih haknya manusia lebih dikedepankan daripada haknya Allah. Tapi kalau sudah meninggal nanti, maka haknya Allah yang dikedepankan daripada haknya manusia. Kita baca Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sampai kemana kemarin? Halaman berapa? 10? Sampai kemana? Tadbirul khalaq. Lala Sayyidi Abdul Hasan Syadili. Ini ya. Lala Sayyidi Abdul Hasan Syadili. In kana wala budda min at-tadbir fadabbiru. Berarti sampai ke ibarat ini ya, hikmah yang keberapa ini? Keempat. Arih nafsaka min at-tadbir fama qama bi wairuk anka la taqum bihi li nafsik. Faham? Hikmah yang keberapa ini katanya, hendaknya engkau bebaskan dirimu daripada beban di dalam hal-hal yang menjadi beban bagi orang lain. Jangan engkau bebankan kepada diri kamu. Hendaknya engkau bebaskan diri kamu daripada beban. Karena yang sudah ditanggung oleh orang lain, maka jangan engkau bebani diri kamu dengan hal itu. Itu hikmahnya. Jadi ini adalah suatu hikmah yang sangat luar biasa, kata-kata yang sangat tinggi. Jadi tasawuf itu kan merupakan sebuah ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis serta asharus sahabah, di mana ilmu tasawuf seperti kitab ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, cuma pada waktu itu ilmu tasawuf itu tidak diaplikasikan gitu. Merupakan sebuah ilmu. Seperti sekarang kan ilmu-ilmu yang bermunculan pada akhir-akhir ini kan banyak macamnya, terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu apa yang terkait dengan umum, kedokteran, pengetahuan, sains, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ilmu itu sudah ada dari dulu, cuma tidak diaplikasikan gitu. Seperti ilmu metodologi, penulisan, dan sebagainya, itu kan seakan-akan ilmu yang baru, padahal dari dulu juga ada, sudah gitu. Dari dulu sudah ada. Nah, termasuk ilmu tasawuf ini. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu ihsan yang diambil daripada sabda Nabi Muhammad SAW, anta billah ka'annaka tarahu fa innam takun tarahu fa innahu. Nah, kemudian dari hadis tersebut bermunculanlah hikmah-hikmah ini yang untuk kita terapkan. Setiap hikmah itu konsep. Nah, ini konsepnya. Di antara konsep diajarkan di ilmu tasawuf itu adalah, nah, ilmu tasawuf itu sendiri apa? Ilmu tasawuf itu adalah ilmu bagaimana cara membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tidak baik, atau membersihkan hati dari penyakit hati, membersihkan jiwa dari hal yang mengotorinya, serta menghiasi jiwa dengan akhlak yang mulia. Itu definisi daripada ilmu tasawuf. Orang yang melakukannya itu namanya sufi. Dan itu ada dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Bukan gak ada, ada zamannya Nabi gitu. Nah, cuma sekarang kan bermunculan karena mereka itu suka untuk mengaplikasikan sesuatu yang dulu tidak ada, sekarang ada gitu. Jadi suka mereka itu mengaplikasikannya. Oleh karenanya ada ilmu-ilmu yang baru. Misalnya apa? Seperti tasawuf itu ada dua, ada tasawuf salafi, ada tasawuf falsafi gitu. Nah, sebetulnya tasawuf falsafi itu enggak ada. Karena tasawuf falsafi itu adalah sebuah keterusan atau tindak lanjut daripada tasawuf salafi, dan enggak bisa dijadikan diaplikasikan sebagai sebuah ilmu, sebuah konsep yang boleh dipelajari. Nah, karena itu bukan makomnya setiap orang, itu bukan makomnya awam itu. Nah, jadi filsafat itu kan sesuatu pemikiran, hasil pemikiran. Itu kan tidak terbatas. Nah, tapi kalau semua pemikiran, kalau ilmu tasawuf salafi itu kan landasannya apa? Al-Quran sama hadis. Dan juga asharus sahabah. Nah, itu terbatas. Nggak bisa kita seenak-enaknya kita mau bikin sebuah hadis seperti ini, semua konsepnya itu kan ada hadisnya. Setiap konsep ada hadisnya. Nah, tapi kalau seperti tasawuf falsafi itu nggak ada konsepnya, nggak ada hadisnya, nggak ada landasannya. Nah, bagaimana mungkin kita itu akan mengajarkannya kepada orang awam? Nah, jadi tasawuf falsafi itu adalah tasawuf yang dilakukan oleh seperti Ibn Arabi, Al-Hallaj, dengan wahdatul wujud dan sebagainya, Al-Hulul, insan kamil dan sebagainya itu. Nah, itu sebetulnya bukan ilmu itu, enggak perlu dipelajari dan enggak bisa dibandingkan disamakan dengan tasawuf falsafi, tasawuf salafi, enggak gitu. Kata tasawuf itu ya satu, tasawuf salafi. Tasawuf falsafi itu adalah tasawuf yang kita melihat seakan-akan tasawuf falsafi, padahal itu bukan falsafatnya mereka. Dan mereka itu melakukannya juga tanpa sadar. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Kalau tasawuf salaf itu kan seperti ini. Hendaknya engkau bebaskan dirimu daripada beban yang sudah ditanggung oleh orang lain. Jangan engkau bebani dengan yang semacam itu. Nah, itu adalah konsep yang diajarkan di dalam tasawuf salafi. Nah, tapi ada konsepnya, ada landasannya, nanti akan disebutkan dalam landasannya. Nah, tapi kalau seumpama tasawuf falsafi enggak ada landasannya, itu kan berasal bermuara kepada hasil atau pola pikir seseorang. Masalahnya bukan pola pikir sebetulnya. Masalahnya itu adalah sebuah implementasi daripada cintanya Allah kepada mereka, gitu. Masih enggak ngerti ya? Jadi gini loh. Tasawuf falsafi itu tasawuf ilmu yang diterapkan oleh Ibn Arabi. Seperti dia mengatakan begini. Al-abdu rabbun wa rabbu abdu. Ya li tashuri Madil mukallafu. In gulta abdun fadhaka abdu fadhaka rabbu. Wa in gulta rabbun fa anna yukallafu. Coba. Artinya apa? Seorang hamba itu Tuhan. Tuhan itu seorang hamba. Jadi bingung aku katanya. Lalu siapa yang dipaksakan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya itu, mukallaf itu? In kulta abdun, kalau semalam kamu katakan yang dipaksa untuk melaksanakan syariatnya ini adalah seorang hamba, fadzaka rabbu, itu adalah Tuhan. In kulta rabbun, tapi kalau kamu katakan itu adalah Tuhan yang mukallaf, bagaimana seorang Tuhan itu dimukallaf? Coba aja. Yang kayak gini mau diajarkan kepada orang awam? Enggak bisa. Pasti akan menyebabkan fitnah. Nah, tapi bagi orang yang sudah mengetahui, bisa mentakwilkan, dan bisa sudah pernah merasakan di dalam makom tersebut, maka dia itu bisa menakwilkannya. Artinya bukan seperti itu. Artinya itu adalah al-abdu rabbun. Seorang hamba itu layaknya seorang Tuhan. Jika dia itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kan Tuhan? Tuhan itu apa sih? Melaksanakan semua keinginannya. Semua keinginannya terlaksana. Maka kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah taala, dia akan seperti itu. Itulah maksudnya, lahum ma yasyauna inda rabbihim. Nah, itu lahum ma yasyauna inda rabbihim. Mereka itu berhak untuk meminta apa saja. Apa yang dikehendaki semuanya akan Allah berikan. Nah, itulah maksudnya. Kemudian wa rabbu abdun. Allah, Tuhan, itu adalah seorang hamba. Apa sih maksudnya hamba? Hamba itu yang melaksanakan semua perintah Tuannya. Ya kan? Yang selalu menyenangkannya. Senang, gak senang, pokoknya selalu dilaksanakan. Kan Allah Ta'ala kan kepada kita seperti itu. Kita bermaksiat tetap kasih rezeki. Bahkan yang maksiat banyak yang kaya. Itu maksudnya. Jadi bukan Allah itu, sifatnya Allah itu dari saking rahmahnya. Makanya Nabi Rasulullah mengibaratkan laukanati dunya indallahi kajanaha ba'udatin masaqa minha kafiran katu. Kalau seumpama yang namanya dunia ini dan seisinya itu dipandang oleh Allah Ta'ala seperti satu sayap saja daripada seekor nyamuk, maka niscaya Allah Ta'ala tidak akan memberikan satu tenggak minuman pun kepada orang kafir. Nah gitu. Nah, tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala, orang yang maksiat tetap dikasih nikmat. Orang yang maksiat tetap dikasih rahmat. Gitu. Nah itu kan seperti sifatnya seorang hamba kepada Tuannya. Nah, gitu. Jadi heran aku, siapa yang dijadikan mukallaf kalau begitu? Kalau kamu katakan yang mukallaf itu adalah seorang hamba, hamba itu adalah Tuhan. Nah, itu maksudnya. Kalau benar-benar dia itu merasa bahwasanya dia itu mukallaf, dan dia menjalaninya betul-betul sehingga dia itu akan mendapatkan cinta daripada Allah Ta'ala, maka dia itu akan menjadi seperti itu tadi, Tuhan. Itu maksudnya. Bukan Tuhan. Karena apa? Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kekuasaan kepada dirinya atas dasar cintanya kepada orang itu. Nah itu kan bisa kita jelaskan kepada orang awam semacam itu. Ya, itu kan lah semuanya ditakwilkan. Seperti Al-Hallaj yang dia itu berpidato dan mengatakan bahwasanya ketahuilah apa yang kalian sembah demi Allah itu berada di bawah di bawah kakiku. Yang kalian sembah itu bawah kakiku ini. Nah coba, Allah di bawah kakinya? Ini ada sesuatu yang batil kata-kata ini. Akhirnya apa? Diadili. Ketika diadili, disuruhlah beliau yang orang alim itu, Hallaj, siapa yang kenal Hallaj? Untuk bertobat, dia mengatakan tidak, aku tetap dengan pendirianku bahwasanya apa yang kalian sembah semua itu di bawah kakiku. Nah, akhirnya apa? Dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya, subhanallah, darahnya itu berbentuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah, itu. Nyesal mereka. Ini pasti ada sesuatu fan yang terkait dengan ucapannya itu. Di mana dia mengucapkan itu? Di mimbar, coba digali bawah mimbar. Subhanallah, begitu digali bawah mimbar, ternyata ada sebongkah emas besar situ. Nah, artinya apa? Yang kalian sembah itu dunia, bukan Allah. Itu loh maksudnya. Cuma kata-katanya itu berdasarkan kepada pemikirannya. Ini tasawuf. Nah, itu disangkanya tasawuf falsafi. Bukan tasawuf falsafi. Mereka itu sudah sampai kepada maqamul fana. Ketika sampai orang seseorang itu sampai kepada maqamul fana, maka dia itu akan mengatakan seperti wahdatul wujud itu. Gitu. Jadi tidak ada di dunia ini kecuali Allah. Baju, lihat baju Allah. Seperti lakukan dari Siti Jenari. Lihat matahari, Allah. Lihat pohon kelapa, Allah. Nah, maksudnya apa? Mudhafnya dibuang. Ini ciptaannya Allah. Cuma dari sangkai cintanya kepada Allah Ta'ala, ciptaannya itu dibuang. Tinggal Allahnya. Itu mereka. Nah, bagaimana semacam ini akan diajarkan? Nah, jadi seperti itu. Nah, ini gak ada, konsepnya tidak ada. Tidak bisa diajarkan semacam itu. Makanya kan haram hukumnya kita itu membaca kitabnya Ibn Arabi. Kecuali kalau kita itu memang ahlinya. Kita bisa mentakwilkannya. Kalau enggak, maka tidak boleh. Nah, makanya Imam Malik mengatakan, man tasawwafa walam yatafaggah, faqad tazandad. Barang siapa yang masuk ke ilmu tasawuf tanpa menguatkan dahulu ilmu syariatnya, maka dia itu seorang zindik. Bisa jadi seorang zindik dia. Waman tasawwafa, waman tafaggaha walam yatasawwafa, faqad tafassad. Barang siapa yang mendalami ilmu fikih, tapi dia itu tidak mendalami ilmu tasawuf, maka dia itu akan menjadi orang fasik. Wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad haqqaq. Yang benar itu adalah kalau dia itu mendalami ilmu syariah juga ilmu hakikahnya juga, gitu loh. Nah, seperti ini. Ini penting buat kita semuanya. Apa itu? Bebaskan diri kamu daripada beban yang ditanggung orang lain. Ngerti enggak? Kalau sudah ada yang menanggungnya, kenapa kamu itu membebani diri dengan hal yang semacam itu? Nah, jadi ini adalah kata-kata yang luar biasa. Tapi kita lihat coba, apa maksudnya? Tadbirul khalqi li umuri dunyahum 'alal wajhi alladzi naquluhu madmum. Usaha, upaya makhluk di dalam perkara-perkara yang terkait dengan dunianya seperti yang kami katakan tadi itu tercela. Nah, ngerti enggak? Bebaskan dirimu dari suatu beban yang ditanggung orang lain. Ngerti enggak? Nah, kalau semua kita katakan demikian, yang namanya dunia itu adalah tanggungannya siapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tahu Allah kan? Aliyah, Adin. Berarti aliyah apa? Aku jamin, aku yang bayar utangnya. Itu aliyah. Allah yang jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang dijamin oleh Allah Ta'ala, kemudian engkau itu akan membebani diri kamu dengan semacam itu. Lalu kamu katakan, ini adalah usahaku, upayaku, dan sebagainya. Nah, itu salah. Itu maksudnya, salah yang semacam itu. Lian Allah Ta'ala takafala lahum bidzalik. Karena Allah Ta'ala telah menjamin rezeki mereka itu. Wa ghamma bihi anhum. Dan Allah Ta'ala sendiri yang melaksanakannya. Coba, ada satu orang datang kepada Ustaz. Dia berumur pada waktu itu 32 tahun. Dia bertanya tentang suatu hal yang selalu menjadi keraguan di dalam dirinya. Apa itu? Dia ragu terhadap jaminan Allah di dalam rezeki yang diberikannya kepada hamba-hambanya. Dia datang bersama, dia tanya, Ustaz, bagaimana saya yakin? Atau bagaimana caranya supaya saya yakin bahwasanya Allah itu memang menjamin rezeki saya? Nah, pertanyaan seperti itu. Maka saya tanya, umur itu berapa? 32. Ya kan? Kamu punya pekerjaan sekarang? Iya. Kapan mulai punya pekerjaan? Berapa kali kamu itu bekerja? Iya, dihitung-hitung sama dia, dari mulai dia itu mulai bekerja itu 6 kali sudah pekerjaan yang dia. Jadi kerja, ntar gagal, kerja lagi satunya, gagal terus kerja lagi. Ah, sekarang waktu kamu kerja, kamu makan? Iya makan. Waktu gak kerja, makan gak? Makan. Waktu cari kerja dulu sebelum dapat, makan gak? Makan. Siapa yang ngasih makan? Nah, itu. Jadi cukup kita melihat masa lalu aja. Itu sudah cukup. Kita lihat ada, hatta orang miskin gak punya pekerjaan, bisa makan kok. Mana ada? Karena Allah lalai tidak memberikan makan, di desa Raci ada satu orang yang meninggal. Nah, karena itu tanggung jawab Allah. Nah, itu yang harus kita yakini. Allah yang menanggung. Nah, tapi kan menanggung itu Allah menanggung, sama seperti pondok itu menanggung loh. Ya, pondok itu menjamin setiap anak pondok itu diberi makan 3 kali. Tapi disediakan di mana itu makannya? Di kamar. Akhirnya ada satu orang ngelapor sama orang tuanya. Ya, saya di pondok gak dikasih makan. Misalnya. Nah, maka kita tanyakan pada anak itu, kok bisa kamu dikasih makan, orang makanan itu selalu ada di kamar? Ya, setiap saya makan, saya nunggu di musala, kok gak datang-datang? Ya, nunggunya di musala gimana mau datang? Kalau kamu makan, datang ke kamarmu. Datang kamarmu, ambil, selesai. Nah, jadi usaha itu datang, datang ke sana, disediakan makannya. Jadi jemput rezekimu itu jemput. Beda antara yang menjemput sama mencari. Nah, oleh karenanya kalau semua kemana ayahmu lagi cari rezeki, salah. Karena apa? Mencari itu bisa jadi sesuatu yang tidak ada. Ini ada, riyamu ada dari mulai lahir itu, hari ini sekian dapatnya, besok sekian, dari nasi sekian, uang sekian, jajan sekian, nastar sekian, semuanya ada. Iya, kue nastarnya dimakan berapa gitu. Ada sudah, ketentuannya sudah ada, kok bisa bingung gitu. Jadi beda antara orang yang berangkat ke toko dalam keadaan yakin bahwasanya rezeki kita gak bakal kemana-mana, dan orang yang berangkat ke toko dalam keadaan tidak yakin akan rezekinya. Yang yakin, dia tidak akan iri kepada yang lain-lainnya itu. Enggak iri dia. Yang penting saya buka. Saya menjaring. Terserah Allah mau ngasih apa enggak ngasih, kita melihat apa rezeki saya yang akan diberikan Allah Ta'ala. Tapi yang enggak punya kira-kira semacam itu, waktu dia berangkat itu kok banyak ya, dilihat. Jadi taraf pandangnya sudah sinis lihat, mananya lain. Jangan-jangan dia itu pergi ke yang mana. Kita harus cari tahu yang mana yang ngasih. Akhirnya jadi dia itu menempuh sesuatu yang salah. Gitu. Nah, siapa yang menyebabkan orang itu menjadi ragu akan rezekinya? Setan. Wasyaitun ya'idukumul faqra. Setan itu selalu melakukan. Kenapa sih kalau kita punya uang itu ditabung terus? Ayo. Kenapa? Nabi SAW pernah nabung? Nabi SAW pernah nabung, ya kan? Nah, sekarang kenapa kalau kita itu senang nabung? Karena kita itu dibisiki oleh setan bahwasanya hidup kita itu masih lama, menjadi bekal untuk masa yang akan datang. Apalagi kamu kan punya anak, anak kamu itu kan butuh untuk kawin nanti. Ini siapa kalau bukan kita yang ini kan? Paling taat itu perempuan itu biasanya perempuan kan. Padahal yang namanya rezeki itu berbeda-beda memang. Ambillah satu keluarga, kita punya anak berlima. Ambil contoh seperti anak-anaknya Buya Habib Hasan, Habib Zen, mobilnya Alphard, Ustaz mobilnya Fortune, Habib Ali mobilnya Innova, Habib Hussein mobilnya Innova, Saudara Gaya mobilnya Pajero. Cobalah, beda-beda harganya, beda harganya beda. Jadi bukan berarti kalau sama Abuya Zen berarti dia yang pertama, mobilnya paling bagus. Tapi kalau HP-nya bagusan Ustaz. Ah gitu. Bagusan punya Ustaz Darul Gaya. Yang paling jelek justru punya Habib Ali gitu. Jadi enggak bisa jadikan sebuah ukuran itu. Coba lihat, enggak sama. Satu saudara aja yang keluar dari satu rahim enggak sama rezekinya. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya siapa yang menanggung? Allah yang menanggung. Usaha kita bukan usaha kita, upaya kita bukan upaya kita, sama sekali. Loh, kan saya buka toko. Sekarang berapa banyak orang yang buka toko tapi tidak ada satupun zabun yang masuk? Berapa banyak itu? Ada satu orang telepon kepada kita. Saya dulu pemasukannya itu satu harinya itu sampai 16 juta, 34 juta gitu. Satu hari dia itu masuk. Sekarang Beb katanya, mau sampai 1 juta saja, susah banget. Dia bilang gitu. Dia punya toko besar. Nah, coba lihat. Kenapa dulu seperti itu? Kenapa sekarang seperti ini? Dulu Allah berkehendak, sekarang tidak berkehendak Allah. Coba didasar dengan ilmu yang semacam ini, dia tenang. Dulu Alhamdulillah aku diberikan sekian, kenapa aku harus sambatan? Karena Allah memberikan aku sekian sekarang. Nah, karena dia yakin. Nah, itu maksudnya di sini. Wa talaba minhum an yufarriqu qulubahum minhu. Hati ini jangan sampai memikirkan semacam itu. Itu maksudnya. Allah Ta'ala itu meminta kepada kita semuanya, jangan penuhi hati kamu dengan urusan dunia. Urusan dunia itu cukup di tangan. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Wa yadhu bihaqqil ubudiyyatihi wa wada'ifi taklifatihi faqat. Dan cukup kalian itu sibukkan diri kalian dengan beribadah kepadanya, zat yang memberikan semuanya itu. Nah itu. Wa huwa an yuqaddiral ayyak ayuqaddiral abdu li nafsihi syu'unan yakunu 'alaiha min amri dunyahu ala ma taqadihi syahwatuhu wa hawahu. Jadi yang salah itu adalah jika seorang hamba itu telah menentukan, memperkirakan perkara-perkara yang menjadi urusan dunianya itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh hawa nafsunya, itu yang enggak benar. Jadi kalau hitung-hitungan sih, aku harusnya hari ini dapat sekian gitu. Nah, kan kita suka menghitung-hitung keuntungan dan paling enggak suka menghitung-hitung kerugian. Ya kan? Ah, kalau untung dihitung, percuma, jangan. Jadi itu sampai itu. Nanti akhirnya kamu sakit hati. Nah, kenapa? Kita ini sebagai pelaksana, bukan sebagai perencana. Perencana pun enggak. Perencana saja tidak. Lalu kita sebagai apa? Sebagai pengharap. Pengharap ya? Kita ada harapan, iya. Makanya kita itu berada dalam dua makom. Makom harapan sama makom khauf, roja. Khauf dan roja gitu. Tapi kalau perencana tidak, yang merencanakan siapa? Allah. Yang menentukan siapa? Allah. Kita hanya bisa berharap. Merencanakan saja tidak. Misalnya gini, kalian ngasih kertas sama Ustaz. Kertas itu isinya, sudah direncanakan Ustaz, besok kalau antum sudah beli HP yang baru, HP yang dulu itu kasihkan ke anak. Lalu nanti kalau beli HP lagi yang baru, yang satunya kasihkan pada fulana. Lalu kalau semua beli lagi, ya kasih dulu. Enak benar, aneh yang beli kok inti yang mengatur. Ya. Kan gitu. Boleh dia berencana seperti itu? Boleh? Orang hak anak. Itu juga haknya Allah semuanya. Hamba punya siapa? Yang punya nyawa siapa? Yang merencanakan siapa? Yang menentukan siapa? Allah semuanya. Kok inti mau merencanakan perencananya Allah? Berharap ya Allah, kalau engkau mau sih, kalau engkau menakdirkan aku pengennya itu begini, begini, begini, itu silakan. Ya Allah, coba ya, saat segap itu, kalau beli HP yang baru nanti, HP-nya kasihkan sama anak, ah, enggak apa-apa, silakan. Walaupun, kan kita enggak tahu, misalnya, kita kehilangan cincin, kamu yang nemukan, dari saking senangnya, akhirnya anak kasihkan, terpaksa, handphone itu pada kamu, gitu. Kan bisa jadi itu. Ada harapan, ada harapan gitu. Kalau Allah mau, ada harapan gitu. Jadi merencanakan tidak, apalagi sampai menentukan. Kita ini sebagai pelaksana. Pelaksana apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Jadi ngapain sampai kita itu mau jingkrak-jingkrak, mau marah-marah, mau ini buat apa? Jadi kita ini adalah seorang hamba. Itu maksudnya di sini. Terus wa idabbiru laha ma yaliqu biha min ahwalin wa amalin. Dan dia menentukan apa yang pantas baginya daripada keadaan dan tindakan-tindakan. Wa yata'iddu li dzalika wa yahtammu li ajlih. Dia siapkan sebelumnya, dia perhatikan semuanya untuk supaya apa yang telah direncanakan itu terlaksana. Wa hadza ta'bun 'adzim. Ini adalah sesuatu kecapean dan kelelahan yang sangat agung. Istajalahu li nafsihi, dia itu terlalu terburu-buru untuk dirinya. Harusnya itu kemarin aku dapat sekian. Berarti minimal aku hari ini dapat sekian dong. Hanya toko deh dia. Ngatanya enggak seperti yang kemarin, kecewa itu. Kenapa? Karena dia landasannya enggak tepat. Nah, harus kita berlandaskan seperti landasan tadi, konsep tadi itu. Wala'alla aksara ma yuqaddiruhu la yaga. Kenapa? Kebanyakan apa yang diperkirakan, yang direncanakan oleh manusia itu tidak terlaksana. Silakan bikin sebuah riset dalam diri kita masing-masing ya. Gak usah jauh-jauh, ambil satu hari saja. Dari mulai lintasan hati yang timbul, mulai bangun tidur pagi hari, sampai malam hari ketika menjelang tidur. Apa yang terlintas, tulis. Apa yang terlintas dalam hati kita, tulis. Terlaksana atau tidak terlaksana, tulis. Pasti kita akan dapatkan paling banyak yang terlaksana itu 30%. 30% yang terlaksana itu. Paling banyak ini. Maksimal 30%. Nah, oleh karenanya kan banyak aulia ketika ditanya, Bima Arof Terabak, dengan apa engkau itu tahu bahwasanya Allah itu ada? Maka dijawab, Binadil Azaim. Sesuatu yang kami rencanakan, sudah matang, gagal. Nah, kita mau tidur sekarang dulu, nanti kita bangun, kita mau ngajar, gak tanya kebablasan. Nah, ini semua itu adalah sebuah ketentuan ilahi yang terlaksana itu. Gitu. Nah, jadi rencana-rencana semua batal itu kenapa? Karena Allah ada zat di atas sana yang lebih berkehendak, bukan kamu yang berkehendak. Harusnya itu kita belajar kepada yang semacam ini, supaya kita itu benar-benar yakin bahwasanya Allah yang menentukan segala hal itu. Gitu. Fayajibu dhannuhu. Fayakhibu dhannuhu. Akhirnya rugi, gak sesuai dengan perkiraannya. Faham? Wayatulu sa'yuhu, usahanya batal. Summa fihi, jadi harusnya filsafat yang kita gunakan itu seperti filsafatnya orang mancing. Coba lihat orang mancing. Tanya sama dia. Saya kan suka mancing. Nah, tanya kepada orang mancing. Kira-kira dapat berapa? Coba tanya sama orang mancing, orang yang memancing. Ya, tanya, kira-kira antum dapat berapa kalau mancing, Ustaz? Ana jawab apa? Ana jawab apa? Hah? Jawab apa kira-kira? Tergantung daripada apa yang Allah akan berikan rezeki kepada kita. Kenapa yang semacam ini tidak kita terapkan untuk yang lainnya? Nah, itu loh. Kan harus seperti itu. Nggak ada bisa menjamin dapat seperti kemarin. Ustaz jarang mancing tuh banyak dapatnya itu. Kemarin dapat banyak. Nggak dinyana-nyana, nggak dinyangka-nyangka dapat 65 ekor. Kakap merah, kakap putih. Nah, tuh. Nggak dinyana-nyangka gitu. Yang sudah dinyana-nyana karena kapalnya besar bersama orang yang ahli mancing, nggak dapat apa-apa. Nah, tuh. Jadi nggak bisa kita pergerakan. Nah, sekarang orang yang mancing itu kan sama seperti itu. Emang kalau ke pasar ke mancing? Kan mancing. Mancing apa? Umpannya apa? Barangnya itu dibuka. Nih, ayo, aku punya umpan nih. Siapa yang mau, ayo, masuk. Kalau memang Allah ngasih rezeki, ya dapat. Nggak ngasih rezeki, nggak boleh dapat. Sama seperti itu. Kenapa filsafat mancing itu tidak digunakan dalam kehidupan kita? Nah, jadi orang mancing itu yakin. Orang mancing itu yakin. Begitu sampai, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, sampai doa-doa, ya Allah, kasih, ya Allah, kasih. Itu. Kenapa? Dia yakin. Kalau lu nggak berkendara, nggak boleh ke sana. Nah, tapi kenapa orang yang berangkat ke toko itu nggak seperti orang yang mancing? Harusnya sama seperti itu. Doa dia minta sama Allah, dapatkan ya Allah. Kita sampai ya Allah, ya Gudus, bijahil idrus bagaina gabus. Nah, gitu. Kita ulang-ulang biar dapat yang besar itu hasilnya gitu. Nah, itu kata wasul itu. Ya nah, kenapa kalau di toko itu nggak bilang gitu? Aman kan orang yang berangkat ke toko? Wah, aman. Ini usaha kita, ini kepintaran kita. Padahal nggak ada bedanya sama orang mancing. Jadi kehakikatnya orang yang mencari rezeki itu adalah bukan tepak-tepakan, tapi kita lebih banyak pasrah kepada Allah sambil usaha, gitulah. Yang penting kita cari umpannya, siapkan pancingnya, kita taruh. Nanti lihat rezeki kita. Nggak ada rezeki ya, berarti kita belum dapat. Lihat tuh orang yang mancing. Begitu dia itu nggak dapat, mencak-mencak, kurang ajar, itu mancingnya patah-patah gitu tah. Ada tah gitu? Enggak, ya lagi enggak anu beruntung. Lagi Allah enggak ngasih rezeki. Kenapa kan? Kalau ada itu berarti orangnya tidak beriman, gitu. Kenapa yang semacam ini tidak kita terapkan dalam kehidupan kita yang lain? Harusnya seperti itu, gitu. Jadi filsafat yang terbaik untuk kita mencari rezeki seperti orang yang sedang memancing, gitu. Terus semua kihi min tarkil ubudiyah wa mudadati akamir rububiyah wa munaza'atil gadar. Kemudian jagalah. Jagalah dirinya daripada untuk meninggalkan ibadah atau menentang kepada ahkam rububiyah. Ahkam rububiyah apa? Yang pelaksananya kamu, sedangkan yang menentukan Allah. Nah, itu adalah ketentuan Allah itu. Jangan sampai kamu itu merasakan bahwasanya kamu yang menerapkan, harus laksana. Keinginanku harus laksana, enggak mungkin. Enggak mungkin seperti itu gitu. Wa munazatul gadar, dan menentang sesuatu yang ditakdirkan Allah taala. Wa idaatil umur. Dan itu merupakan sebuah buang-buang umur. Mayah milu al-aqila ala tarkihi wa sinabihi wa qat'i mawadihi wa asbabihi. Yang menjadikan seseorang yang berakal sebenarnya fam, untuk meninggalkan yang semacam ini dan menghindarinya, serta memutuskan segala hal yang menjadi sebab untuk orang itu terjerumus ke dalamnya. Dalam Sahal bin Abdullah At-Tusturi radhiyallahu anhu, zaru tadbir wal ikhtiyar fa innahuma yukaddirani ala nasi aisyahum. Zaru itu artinya utruku, biarkan. At-tadbir, usaha. Wal-ikhtiar, memilih. Jadi usaha dan memilih. Fa'inahumma, keduanya itu, yukaddirani, membuat orang keruh di dalam ma'isyahnya mereka. Yang menjadikan orang itu keruh, sehingga timbul rasa marah, sehingga timbul rasa dengki, sehingga timbul rasa permusuhan dan sebagainya, itu asalnya dari sini nih. Kenapa sih? Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk tidak cinta kepada dunia, bahkan dunia itu dikatakan hubud dunia raksukul li khati'ah. Karena ada ini ya, tadbir sama ikhtiar ini yang banyak menipu orang. Orang kaya itu kenapa sombong? Karena dia merasa apa yang dapatnya itu karena usahanya dia, sukses dia. Nah itulah, sehingga apa? Nah, dia merasa sombong. Kalau dia otik sedikit aja, marah dia. Nah, karena dia merasa itu adalah miliknya. Nah itu. Karena tadbir dan ikhtiar. Sebetulnya apa? Seorang hamba itu tidak ada ikhtiar. Ada orang hamba yang mukhtar? Tidak ada. Hamba itu apa katanya tuannya? Kamu kasih pakaian kayak gini, kasih makan gini, mau milih? Tuan, aku tidak mau makan kayak begini. Diapain sama tuannya kira-kira? Tidak ada pilihan. Nah itu maksudnya. Ini dua hal ini yang menyebabkan orang itu banyak berdosa. Nah, jadi kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, tadbir wal ikhtiyar ini yukadirani ala nasi aisyahum. Wa qala Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili, in kana wala budda min tadbir fadabbiru. Allah tadabbaru. Fahm? Fadabbiru Allah tadabbaru. Nah, jadi kalau seumpama harus kita itu usaha, maka usahakan supaya jangan sampai fam antadbaru fadabbiru an la tadbaru. Maka usahakan supaya kamu itu tidak mundur keimanannya, mundur ketakwaannya, mundur sholatnya, mundur semuanya. Jadi walaupun kita itu usaha, tapi usaha kita itu tidak mencegah kita daripada ubudiyah, tidak mencegah kita daripada kewajiban-kewajiban kita. Itu Allah terbaru, jangan sampai mundur. Kalau mundur buat apa? Karena hakikat kewajiban kita itu adalah melaksanakan ibadah, sedangkan rezeki kita dijamin oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita itu menyibukkan sesuatu yang dijamin dengan kita meninggalkan sesuatu yang diwajibkan? Nah, makanya tadi saya katakan, hendaknya saya serahkan tadbir itu kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau harus, gak bisa kamu, yaudah silakan, tapi jangan sampai kamu itu mundur. Tahu, mundur imannya, mundur takwanya, mundur ibadahnya, mundur akhlaknya. Itu maksudnya. Wadil masalah asasu tariqil qoma. Masalah ini itu menjadi tonggak utama. Fahim? Rukun utama bagi kaum asufiyah itu. Balhiya jumlatuhu wa kulliyatuhu. Bakal itu kesimpulannya. Intinya itu ya ini sudah. Fahim? Intinya mutasawwuf seperti ini. Ngapain kita iri sama dia? Orang Allah kok yang ngasih. Nah, gitu. Jadi semua kembali kepada sini. Nah, jadi kosongkan hati kita itu daripada yang semacam ini, maka kamu itu akan mendapatkan inti daripada mutasawwuf. Wal kalam fiha tawil, arif. Kalau kita berbicara tentang yang semacam ini sangatlah panjang, sangat lebar, luas. Wa innama iktasarna fiha ala hadzal qadar al-yasir min at-tambih. Akan tapi kami merasa cukup dengan kadar ini yang sedikit ini supaya menjadi peringatan. Ya'an al-mu'allif rahimahullah, karena mu'allif semoga Allah merahmatinya, afrada fi hadzal makna kitaban. Dia telah menulis dan mengkhususkan pembahasannya dalam satu kitab. At-tanwir fi isqati at-tadbir. Ahsana fihi ghayatul ihsan. Dia telah baik di dalam mengubahnya, menulisnya. Wa gharabal amra fihi, dan dia itu mendekatkan segala konsepnya itu dengan pendekatan pola pikir kita. Bihaitsu yastaghni bihi amma sunnifa fi hadhihi tariqa min diwan. Sehingga cukup dengan kitab itu daripada kitab-kitab yang lainnya yang sampai berjilid-jilid itu. Fatahsiluhu mutayakkinun ala kulli muridin najib. Maka rezeki yang dijamin Allah Ta'ala itu sangat diyakini bahwasanya itu akan sampai kepada setiap orang yang najib, itu pasti sampai gitu. Nah, jadi jangan khawatir, rezeki kita enggak kemana-mana. Contohnya lagi seperti anak pesantren, coba tanya sama mereka, apakah ada di antara mereka yang berpikiran setelah siang hari sekarang ini nanti malam dapat makan enggak ya? Gitu. Ada enggak? Tanya 2000 orang itu, tanya, nanti malam dapat makan enggak, ada enggak ya pikiran seperti itu? Kenapa? Karena mereka yakin ada rezekinya. Biarkan keyakinan kita di luar sana itu seperti itu. Hanya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua dirahmati dan diberkati. Setabilin keimanan di dalam hati, setinggi-tingginya keimanan dan sebesar-besarnya serta seagung-agungnya, dan terus berkesinambungan sampai akhir hayat nanti. Amin. Amin.